malam, di mana lagi, kemana lagi, di mana lagi kan ku cari. Jauhkanlah diri hamba ini dari derita, dari sengsara. Semoga bahagia selalu.